Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. الله سبحانه وتعالى telah memuliakan manusia dengan diutusnya seorang Rasul kepada mereka. Allah mengkaruniakan kepada mereka fadilah, anugerah yang sangat besar. Dan Allah Azza wa Jal sebutkan hal tersebut di dalam firman-Nya, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia terhadap orang-orang yang beriman di saat Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari diri mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri, di mana Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya serta mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab wal-Hikmah, dalam keadaan sebelum itu mereka berada dalam kesesatan. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin hidup di atas nikmah azimah pada masa-masa nubuwah. Berjalan waktu hingga kemudian muncul bibit-bibit perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, disebabkan karena adanya seorang penyusup dari kalangan Yahudi, Abdullah bin Saba ibnu Sauda, di mana dia menghembuskan fitnah-fitnah, subuhat-subuhat, dan memasukkan di dalam agama ini perkara-perkara yang muhdats dengan sebab hasutan yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba ini. Muncul satu firqah dari firqah-firqah radikal yang sangat ekstrim, yakni firqatul khawarij. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, keberadaan daripada firqatul khawarij sebenarnya sudah ada bibitnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan tentang keberadaan mereka ini di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dijelaskan di sana, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsim qisman atahu dzul khuwaisyrah, di saat kami berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sedang membagi-bagikan ghanimah, datang seorang lelaki yang dikenal dengan Dzul Khuwaisirah, wa huwa rajulun min Bani Tamim, yakni seorang lelaki dari Bani Tamim. Faqal, Dzul Khuwaisirah mengatakan, ya Rasulullah i'dil, wahai Rasulullah berlaku adillah. Faqal, maka Rasul pun mengatakan, wailak, celaka engkau. Wa man ya'dil idza lam a'dil, siapa yang bisa adil jika aku tidak adil? Qad khibta wa khasirta illam akun adil, sungguh celaka dan merugi dirimu jika aku tidak adil. Faqala Umar, maka Umar pun kemudian mengatakan, ya Rasulullah i'dhan li fi fa adriba unuqah, wahai Rasul, izinkan kepada saya untuk saya penggal kepalanya. Faqal, maka beliau menyatakan, da'hu, biarkan dia. Fa inna lahu ashaban, sesungguhnya dia ini memiliki rekan-rekan. Yahtiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim, di mana salah seorang kalian akan merasa rendah sholat dia dibandingkan sholatnya mereka, puasa dia dibandingkan puasanya mereka. Orang-orang Khawarij, bibit-bibit Khawarij yang pertama kali, tampilan mereka bukan seperti para perampok, para begal yang bengis kejam, berwajah mengerikan. Tidak. Tampilan mereka adalah tampilan orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat saja, ibadah mereka jika dibandingkan dengan ibadahnya kaum Khawarij ini, mereka merasa minder, merasa kecil. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk dan merasuk ke dalam jiwa mereka, ke dalam hati mereka, hanya sebatas apa yang di lisan saja. Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahm minar-ramiyah, mereka ini keluar dari agama sebagaimana melesat lepas anak panah, lepas dari sasarannya, dari buruannya, tembus dengan sangat cepatnya. Yundor ila naslih, dilihat pada naslnya. Nasl, yakni bagian tajam besi yang ada di ujung anak panah. Fala yujad fihi syai, maka tidak didapati padanya sedikit pun bekas. Tidak ada darah yang menempel padanya. Sumayundur ila risafih, kemudian dilihat pada risafnya, tempat masuknya anak panah, kepada batang anak panahnya, juga tidak terdapat sedikit pun bekas. Fama yujad fihi syai. Sumayundur ila nabiyih wa huwa qidhuh, kemudian dilihat pada batang anak panahnya. Fala yujad fihi syai, juga tidak terdapat pada batang anak panahnya sedikit pun bekas. Tsumma yundar ila qadadhih, kemudian dilihat pada udahnya, yakni bulu-bulu yang ada pada akhir anak panah tersebut. Fala yujad fihi syai, tidak didapati padanya sedikit pun bekas. Menunjukkan begitu sangat cepatnya melesat, menembus daripada tubuh binatang buruan tersebut. Qad sabaqal farsa waddam, sungguh anak panah tersebut melesat melewati lambung dan darah, menembus lambung dan darah dengan sangat cepatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ayatuhum rajulun aswad, ayatuhum yakni tanda mereka adalah seorang lelaki yang hitam. Ihda adudaihi mithlu tadil mar'ah au mithlu bat'ah, salah satu daripada lengannya ada benjolan seperti buah dada wanita atau seperti potongan laham, daging, gumpalan daging pada salah satu dari lengannya. Tadardar, yang bisa bergerak-gerak. Ini tanda atau alamat ya, daripada orang Khawarij pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Beliau beritakan, wa yakhrujuna ala hini furqatin minan nas, dan mereka keluar di saat terjadi perpecahan di tengah-tengah manusia. Qala Abu Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fa ashadu, maka aku bersaksi, anni sami'tu hadal hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashadu anna Aliya ibn Abi Talib qatalahum wa ana ma'ah, dan aku bersaksi bahwasanya Ali bin Abi Talib telah memerangi mereka dan aku bersama beliau. Fa amara bidzalika ar-rajul, lalu Ali bin Abi Thalib memerintahkan pasukannya untuk mencari lelaki yang diberi ciri-ciri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Faltumisa, kemudian dicari dan didapati dan kemudian dibawa di hadapan Ali bin Abi Thalib. Fa utiya bihi hatta nadhartu ilaihi, hingga aku pun memandang kepadanya, melihat kepada laki-laki yang tadi disebutkan ciri-cirinya oleh Rasul. Ala na'tin nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi na'atahu, persis seperti yang dicirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Fitnatul Khawarij pertama kali muncul di masa Utsman bin Affan. Fitnatul Khawarij pertama kali muncul di masa Utsman bin Affan. Mereka membunuh Khalifatul Rasul Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu mereka berusaha untuk membunuh Ali bin Abi Thalib dan mereka berhasil dalam perkara ini. Tentunya cukup panjang untuk diberitakan dan diceritakan tentang kisah mereka. Akan tetapi bukan itu pembahasan kita dalam permasalahan ini. Kita hanya sekedar ingin mengetahui akar daripada radikalisme pertama kali di dalam Islam. Dan ini merupakan salah satu sumbernya. Kalau berbicara tentang radikalisme, tentu tidak hanya terbatas pada kelompok Khawarij saja. Akan tetapi ini merupakan cikal bakal daripada berbagai macam bentuk radikalisme. Kelompok Khawarij ini, mereka senantiasa ada di dalam setiap generasi terkadang mereka muncul dalam keadaan ekstrim, dan terkadang mereka melemah, tetapi kemudian muncul kembali dan terus seperti itu. Di masa-masa terdahulu mereka disebut dengan Khawarij, karena mereka memberontak kepada penguasa yang sah, Ali bin Abi Thalib. Juga mereka disebut Haruriyah, karena mereka berada di satu tempat yang bernama Harura. Mereka juga disebut Al-Mariqah, karena banyaknya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat mereka, Al-Muruq minad din, keluarnya mereka dari agama. Dan juga mereka disebut Al-Muhakkimah, karena syiar mereka senantiasa meneriakkan kalimat Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatul haq urida bihi batil, kalimatul haq urida biha batil, kalimat yang benar akan tetapi dimaukan dengannya sesuatu yang batil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kelompok Khawarij ini dengan sebutan yang paling jelek, yakni kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Di dalam hadis Abu Ghalib rahimahullah, dia menyatakan ra'a Abu Umamah ru'usan mansubah ala daraji masjid Dimasqa. Abu Umamah Al-Bahini, Sudai bin Ajlan radhiyallahu ta'ala anhu, melihat kepala-kepala manusia yang dipancangkan, ditata, dijejer di tangga Masjid Damaskus. Faqala Abu Umamah, maka Abu Umamah mengatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Khairu qatla man qatalu, dan sebaik-baik mayat yang terbunuh adalah orang-orang yang mereka bunuh, orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Kemudian Abu Umamah membaca ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari wajah-wajah berwarna putih dan wajah-wajah berwarna hitam kelam. Famal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam, yakni orang-orang yang demikian dan demikian kufur setelah keimanannya, maka rasakanlah adab dengan sebab kekufuran kalian. Wa alladziina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih bersih wajahnya, mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Maka Abu Ghalib berkata kepada Abu Umamah, Anta sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau wahai Abu Umamah mendengar kalimat seperti ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah ini hanya sebatas pendapat engkau saja? Maka Abu Umamah radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Laulam asma'hu illa marrah au marratain au thalathan au arba'an hatta adda sab'an ma haddatsukum." Seandainya saja aku tidak mendengarnya kecuali hanya sekali, atau dua kali, atau tiga kali, atau empat kali, sampai mengatakan atau tujuh kali. Jadi mendengar lebih daripada sekali, lebih dari dua kali, lebih dari tiga kali, bahkan lebih daripada tujuh kali. Seandainya aku hanya sekedar mendengarnya sekali, aku tidak akan memberitakan kepada kalian. Kalau aku mendengarnya hanya dua kali, maka aku tidak akan memberitakan kepada kalian. Aku mendengarnya lebih dari tujuh kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Syarru qatla tahta adimis sama. Khairu qatla man qatalu. Didengar oleh Abu Umamah dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali. Hadis dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Mereka orang-orang Khawarij melakukan pembantaian-pembantaian terhadap kaum muslimin di negeri-negeri Islam. Dan mereka meyakini bahwasanya negeri-negeri tersebut adalah negeri-negeri perang. Dengan itu mereka telah memberikan khidmat kepada musuh-musuh Islam, kepada orang-orang kafir. Satu khidmat yang tiada tara besarnya, di mana tidak mungkin bagi orang-orang kafir itu sendiri melakukan hal tersebut melalui sarana dan media mereka, melalui kekuatan-kekuatan mereka terhadap kaum muslimin. Tetapi justru orang-orang Khawarij, mereka lah yang melakukan hal tersebut, membantai kaum muslimin dan membantai orang-orang yang tidak berdosa. Wallahul musta'an. Maka bukan sesuatu yang mustahil bahwa keberadaan orang-orang Khawarij, para teroris yang muncul di masa kita sekarang ini, itu merupakan bentuk daripada makar-makar musuh-musuh Islam. Wallahu ta'ala alam siapa di balik itu semua. Kita tidak mengetahui. Maka wajib atas kaum muslimin masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya untuk menyingkap keadaan mereka, menjelaskan kesesatan mereka, dan menghentikan laju langkah mereka. Jangan sampai kerusakan-kerusakan mereka merebak, meluas di tengah-tengah kaum muslimin. Dan jangan ada dari kalangan kaum muslimin untuk menyembunyikan mereka atau melindungi mereka. Karena hal tersebut sama dengan ta'awun terhadap mereka. Dan ta'awun terhadap mereka sama dengan ta'awun dalam penumpahan darah orang-orang yang tidak berdosa. Baik dari kalangan kaum muslimin yang mereka bunuh, ataukah dari kalangan orang-orang yang tidak boleh dibunuh, dari kalangan orang-orang kafir. Karena tidak setiap kafir kemudian boleh ditumpahkan darahnya. Ada kafir musta'man, ada mu'ahad, ada pula kafir dhimmi. Mereka adalah orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang ditumpahkan darahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujad min masirati 40 'ama." Barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian keamanan terhadap orang-orang yang beriman, ataupun musta'man, orang-orang kafir yang masuk ke negeri kita dengan mendapatkan jaminan keamanan oleh penguasa kita, mereka tidak boleh dibunuh. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, lam yara raihatal jannah. Diancam oleh Rasul tidak akan mendapatkan bau surga. Wa inna rihaha tujad min masirati 40 ama. Padahal bau surga tersebut telah tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dengan ulah para teroris tersebut, orang-orang yang berfaham dengan faham radikal, kaum muslimin merasakan malapetaka yang berat, penderitaan yang berat, karena mereka sama sekali tidak memandang kesucian yang Allah dan Rasulnya telah jadikan sebagai sesuatu yang harus dijaga. Baik kesucian waktu maupun kesucian tempat. Tidak memandang hari-hari yang haram padanya berperang. Ashurul hurum. Mereka melakukan pembantaian pada bulan-bulan tersebut. Tidak memandang tempat-tempat yang Allah sucikan. Bahkan mereka jadikan tempat-tempat tersebut sebagai target-target operasi mereka. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka jadikan tempat sasaran untuk diledakkan. Dan mereka juga tidak memandang apakah yang mereka bunuh adalah anak-anak ataukah kaum wanita. Mereka sikat semuanya. Seandainya mereka adalah orang-orang kafir sekalipun dan kafir harbi sekalipun, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang-orang tua. Akan tetapi mereka ini yang mereka bunuh adalah anak-anak kaum wanita dari kalangan kaum muslimin. Orang kafir sekalipun yang kafir harbi dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Bagaimana mungkin kemudian dinisbatkan ke dalam Islam, ke dalam syariat Islam, pembunuhan terhadap kaum wanita, terhadap anak-anak. Bom bunuh diri, melibatkan siapa saja, tidak peduli siapa yang mati. Wallahul musta'an. Kesucian jihad tercabik-cabik. Syariat Islam terinjak-injak dengan perbuatan mereka. Ikhwan fi din azzakumullah. Selanjutnya kita akan sebutkan di sini tentang definisi daripada al-irhab. Sekali lagi, kita lebih mengkerucut dan kita lebih mengkhususkan pembahasan ini daripada pembahasan tentang al-irhab, yakni terorisme, daripada pembahasan secara luas, yakni radikalisme. Terorisme ini merupakan bagian daripada radikalisme, dan tentunya radikalisme tidak hanya terbatas pada terorisme. Karena begitu sangat maraknya saat ini, berbagai macam teror yang diatasnamakan Islam. Al-irhab, di dalam definisi yang disebutkan oleh para ulama kita adalah al-i'tida al-munazzam min fardin au jama'ah au daulah ala nufus al-basariyah awil amwal al-amah awil khasah bitarwi' wal-idha wal-ifsad min ghairi wajhi haqqin. Al-i'tida al-munazzam. Yakni perbuatan kerusakan, kezaliman yang terorganisir. Menunjukkan bahwasannya hal tersebut dilakukan untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Karena dilakukan secara sangat rapi. terorganisasi. Min fardin, baik dari individu, individu yang memiliki keyakinan-keyakinan, ideologi-ideologi yang menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok tertentu atau untuk tujuan-tujuan tertentu. Au jamaah, atau kepada kelompok-kelompok yang dilakukan oleh individu ataupun dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan menggunakan tata cara, metode, kekerasan, teror, ancaman, dan yang semisalnya untuk mencapai tujuan mereka. Au daulah, atau bahkan lingkup yang lebih luas, ini pun juga bisa dinisbatkan kepada terorisme, adalah negara. Baik individu, kelompok, ataupun negara yang melakukan i'tida al-munazzam, kezaliman secara terorganisasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu, melakukan kezaliman, penghancuran ala nufus al-basariyah terhadap jiwa-jiwa manusia, awil amwal, ataukah harta, baik bersifat umum maupun khusus, dengan memberikan teror, gangguan, dan kerusakan dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Artinya di sana ada tentunya hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat, melakukan sesuatu yang bersifat terorganisir tetapi syar'i, semisal jihad fisabilillah dengan dawabit syar'iyah, dilakukan oleh penguasa kaum muslimin, pemerintah, menghadapi gangguan dari negara lain misalnya, itu pun juga tidak munazzam, akan tetapi disebabkan karena sesuatu yang syar'i, membela diri terhadap musuh dan semisalnya. Maka terorisme adalah tidak munazzam, bentuk daripada kezaliman yang tersusun rapi, yang tidak dilakukan dengan alasan yang benar. Dengan definisi ini, apa hukum daripada al-irhab? Apa hukum daripada terorisme? Terorisme dengan makna seperti ini hukumnya adalah haram, dan merupakan bentuk kerusakan di atas muka bumi. Membunuh jiwa dengan tanpa hak, ini terancam dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh fakaannama qatala an-nasa jami'a. Karena itulah kami tetapkan atas bani Israil bahwasanya siapa saja yang membunuh jiwa bukan disebabkan karena qisas atau disebabkan karena membuat kerusakan di atas muka bumi, membunuh jiwa dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Allah juga menyatakan, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di atas muka bumi, balasan mereka adalah yuqtal, dibunuh, dihukum mati au yuslab, atau disalib, atau dipotong kedua tangan dan kaki mereka. Dipotong kaki dan tangan mereka secara bersilangan. Kaki kanan, tangan kiri, atau sebaliknya. Au yunfau minal ard, atau dibuang, diasingkan. Yang demikian itu merupakan khizun fid dunya, bentuk untuk mereka direndahkan. Kerendahan dan kehinaan bagi mereka di dunia, adapun di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah perbaikannya. Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan di dalam kitabnya Al-Jami' Ahkamil Quran, naha subhanahu an kulli fasadin qalla au kathur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang dari segala macam bentuk kerusakan di atas muka bumi, sedikit maupun banyaknya. Ba'da solahin qalla au kathur, setelah perbaikannya sedikit maupun banyaknya. Fahuwa 'alal umum 'alas sahih minal aqwal, maka ayat ini berlaku secara umum menurut pendapat yang paling tepat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, demikian gambaran daripada permasalahan terorisme. Dan terorisme yang seperti ini, orang-orang yang terlibat di dalamnya tentu bermacam-macam hukumnya sesuai dengan kadar keterlibatannya. Dan bahkan mungkin sampai pada taraf memang pantas untuk dihukum mati. Dan hal ini difatwakan oleh para ulama kita. Di antaranya Lajnah Daimah memfatwakan, atau Hay'ah Kibar Ulama Saudiyah memfatwakan di dalam fatwa mereka, Hay'ah Kibar Ulama menyatakan, man sabata syara'an annahu qama bi'amalin min a'malit takhrib, barang siapa yang terbukti secara syar'i bahwasanya dia melakukan satu amalan dari amalan-amalan penghancuran, takhrib ataupun teror, wal ifsadil ard, dan membuat kerusakan di atas muka bumi, allati tuzazzi'ul aman, yang mendistabilkan keamanan, bil i'tida, dengan berbuat aniaya, alal anfus wal mumtalikat, baik terhadap jiwa maupun harta benda, al khasah awil ammah, baik secara khusus ataupun secara umum, kanasil masakin, seperti menghancurkan rumah-rumah, awil masajid, atau menghancurkan masjid-masjid, awil madaris, atau menghancurkan sekolah-sekolah, awil mustasfayat, atau menghancurkan rumah sakit-rumah sakit, wal masane, dan pabrik-pabrik, wal jusur, dan jembatan-jembatan, wa makhazinul aslihah, dan gudang-gudang senjata, wal miyah, dan penampungan-penampungan air, wal mawarid al-amah, dan fasilitas-fasilitas umum, li baitil mal, milik baitul mal, kana bibil bitrul, seperti saluran-saluran pipa air, wa nasit ta'irat, dan penghancuran daripada kapal terbang, pesawat terbang, au khafiha, atau membajaknya, wa nafidhalik, dan yang semisalnya, fa inna uqubatahul qatal, maka hukumannya adalah hukuman mati. Lidilalatil ayatil mutaqaddimah, berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang telah lewat, ala anna mithla hadzal ifsad fil ard yaqtadi ihdadamil mufsid, bahwasanya perbuatan kerusakan seperti ini di atas muka bumi mengharuskan atau memberikan konsekuensi tuntutan untuk ditumpahkan darah pelaku kerusakan tersebut. Wali anna khatar haula'il ladzina yaqumuna bil a'malit takhribiyah wa dararihim ashad min khatar wa darar alladzi yaqta'u tariq, dan disebabkan karena bahaya orang-orang yang melakukan amalan-amalan pengrusakan tersebut, amalan-amalan terorisme tersebut, kerusakannya dan bahayanya lebih besar daripada kerusakan dan bahaya para perampok. Para perampok saja di dalam Al-Quran disebutkan hukumannya dengan hukuman an yuqattalu, dibunuh, aw yusallabu, disalib. Maka kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka itu jauh lebih besar, yang tentunya membawa kepada konsekuensi hukum yang lebih berat pula. Waqad hakamallahu alaihi bima dzukira fi ayatil harabah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hukum bagi para perampok, yakni yang telah kita bacakan tadi ayatul harabah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu dan seterusnya tadi, yakni hukumannya adalah an yuqattalu aw yusallabu dan seterusnya. Demikian apa yang disebutkan oleh hay'ah kibarul ulama. Ini menunjukkan bahwasannya bahaya daripada radikalisme, terkhusus bahaya terorisme, adalah bahaya yang sangat besar. Dan apa yang melatar belakangi mereka sehingga melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Apa sebab-sebab mereka melakukan tindakan-tindakan terorisme dan radikalisme? Ini juga merupakan perkara yang harus diketahui bersama, agar kita waspada dan juga mewaspadai orang-orang yang seperti ini. Dan untuk mewaspadakan orang-orang di sekitar kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asbab daripada radikalisme dan terkhusus sekali lagi terorisme ini ada dua. Asbab yang bersifat mubasyarah, asbab yang disebab-sebab secara langsung, dan asbab ghair mubasyir, sebab-sebab yang tidak secara langsung. Taib. Adapun al-asbab al-mubasyarah, yaitu sebab-sebab yang langsung. Yang pertama adalah penyimpangan dalam pola pikir dan minimnya bekal dalam agama. Ini yang pertama. Pola pikir merupakan sesuatu yang mengendalikan daripada setiap tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan manusia. Maka pola pikir inilah yang akan membawa kepada kebaikan ataukah kerusakan. Maka pola pikir ini pula yang menjadi sebab yang paling inti terjadinya berbagai macam sikap-sikap ekstrim dan radikal yang kemudian menempuh jalan-jalan teror, kasar, bengis pada sebagian dari kaum muslimin. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang sesat, kerancuan mereka di dalam memahami agama, dan penyimpangan pola pikir ini juga ada sebabnya. Apa sebab yang paling dominan sehingga mereka terjatuh dalam kerancuan tersebut? Penyebab yang pertama dan yang paling utama adalah salahnya mereka dalam manhaj talaqqi, talaqqi al-ilm. Kekeliruan mereka dalam manhaj talaqqi. manhaj talaqqi, yakni metode dalam mengambil ilmu. Mereka keliru dalam hal kepada siapa mereka berguru. Di saat kemudian para pemuda kita belajar dan menimba agama dari kelompok-kelompok atau dari tokoh-tokoh orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat, ekstrim, mereka tidak memiliki ilmu yang mencukupi, akan tetapi memiliki semangat semata. Ini kesalahan yang pertama di dalam menuntut ilmu kepada orang-orang yang tidak sepantasnya diambil ilmunya. Atau mereka belajar secara autodidak. Ini juga kesalahan dalam manhajut talaqqi. Sekali lagi, manhajut talaqqi, ya, ini adalah sesuatu yang sangat prinsip di dalam agama kita. Ahlus sunnati wal jamaah menekankan bagaimana seseorang dia benar-benar selektif di dalam menuntut ilmu, di dalam mengambil ilmu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Maka disebabkan karena mereka berguru kepada orang-orang yang tidak pantas untuk digugu dan ditiru, mereka dijauhkan dari para ulama ar-rasikhun, para pembimbing dan pembina umat yang mengarahkan umat kepada dinul haq, kepada ajaran agama mereka yang lurus dan benar. Dan dimasukkan ke dalam diri-diri mereka sikap antipati dan a priori terhadap para ulama, sampai pada taraf melecehkan para ulama, yang dengan itu mereka terhalang daripada ilmu nafi'. Terhalang daripada mendapatkan siraman ilmu-ilmu dari para ulama ar-rasikhun, para ulama yang mengambil ilmu dari sumbernya yang asli, dengan pemahaman yang telah mendapatkan legitimasi dari Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kepada kita, ditunjukkan nas-nas yang cukup banyak akan wajibnya kita untuk ta'zimul ulama, mengagungkan ulama, memuliakan ulama, meminta bimbingan-bimbingan para ulama di dalam segala perkara terkait agama kita. Allah Azza wa Jal menyatakan, fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikr, yakni para ulama, jika kalian tidak mengetahui satu perkara dalam agama. Allah juga menyatakan, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi ada'u bih walau raddu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan jika datang kepada mereka satu perkara, baik menyangkut keamanan maupun ketakutan, mereka bersegera untuk menyebarluaskannya. Seandainya saja mereka mau mengembalikan kepada Rasul di saat beliau masih hidup, atau kepada ulil amri, kepada para ulama. Ulil amri di sini ada dua penafsiran, imma umara wa imma ulama. Niscaya mereka akan bisa mendapatkan kebenaran tentang perkara tersebut dan cara pensikapan yang tepat dari mereka. Tindakan apa yang harus dilakukan? apakah ini adalah kebenaran ataukah tidak? Apakah sikap ini adalah sikap yang sesuai dengan syar'i ataukah tidak? Seandainya bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan. Kebanyakan kalian akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit dari kalian yang selamat darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan innal ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama. Para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham. Wa inna ma warasul ilma, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mendapatkan warisan para ulama, para anbiya dengan warisan bagian yang terbanyak. Maka ulama, al-ulama ar-rasikhun, di umat ini kedudukannya, dalam arti bukan dari sisi ismah atau kemaksuman, tetapi dari sisi di tengah-tengah umat sebagai panutan, adalah seperti kedudukan anbiya pada masa Bani Israel. Pada masa Bani Israel terdahulu, setiap mati seorang nabi, maka Allah Subhanahu wa taala utus dan bangkitkan nabi yang lainnya. Tetapi tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian membiarkan umat dalam keadaan berada di dalam kebingungan dan kesesatan. Rasulullah memberitakan bahwasanya para ulama di umat ini adalah waratsatul anbiya, pewarisnya para nabi, yang mewarisi ilmu-ilmu mereka, membimbing umat di atas jalan anbiya, di atas jalan para nabi. Maka mereka para ulama membimbing umat di atas ilmu yang hak, di atas agama yang lurus, baik sisi ahkam, hukum-hukumnya, ataupun pemahaman nas-nas yang ada di dalamnya, ataupun cara-cara dakwahnya kepada Allah, ataupun di dalam menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam segala umur perkara-perkara agama mereka, baik ibadah maupun muamalah. Maka dengan ini wajib atas setiap individu-individu kaum muslimin mengembalikan segala perkara kepada para ulama ar-rasikhun, mengambil daripada bimbingan-bimbingan mereka. Terlebih permasalahan yang berdampak kepada kemaslahatan atau kerusakan yang bersifat menyeluruh, sehingga mereka senantiasa terbimbing dengan dalil. Dan merupakan satu kebanggaan bagi ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka senantiasa terkait dan terikat oleh bimbingan para ulamanya, senantiasa dalam setiap perkara. Mereka tidak berjalan sendiri-sendiri, senantiasa meminta bimbingan. Walhamdulillah, ini merupakan mizah yang tidak ada pada selain mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Dicontohkan dalam banyak kasus di masa para sahabat, di masa para tabi'in. Bagaimana di saat muncul satu perkara besar, mereka berusaha untuk mencari para ulama kibar, ditanya tentang urusan tersebut. Meskipun mungkin mereka memiliki ilmu, memiliki bekal yang cukup untuk bisa mengatasi perkara tersebut, akan tetapi mereka untuk mendapatkan barokah daripada sikap-sikap dan tindakan mereka, mereka mencari ulama-ulama rujukan yang kibar. Satu contoh apa yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, dikisahkan oleh Yahya ibn Ya'mar Dia menyatakan, kana awwal man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama kali berbicara tentang takdir, ingkar takdir di negeri Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Ini pun juga termasuk daripada bagian radikalisme sebetulnya. Ya, orang-orang yang ekstrim, radikal dalam mengingkari takdir. Mereka mengatakan tidak ada takdir sama sekali. Maka perkara ini perkara besar. Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman al-Himyari, dua ulama tabi'in, kibar. Tetapi mereka tidak merasa cukup terhadap diri-diri mereka. Kenapa? Karena mereka mengetahui di sana masih ada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan rujukan, dikembalikan permasalahan kepadanya. Yahya bin Ya'mar menyatakan, fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajain au mu'tamirain faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalna amma yaqul haula fil qadar. Maka aku pun berangkat diriku bersama dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Maka kami katakan, semoga kita dipertemukan oleh salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita bisa bertanya kepadanya terkait perkara mereka-mereka ini yang ada di negeri Basrah, keyakinan mereka terhadap takdir. Fa wufiqalana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilanil masjid. Maka kami diberi taufik bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang sedang masuk ke dalam masjid. Fakta naftuhu ana wa sahibi. Maka kami pun mengelilinginya, aku dan rekanku. Ahaduna an yaminih wal akhar an shimalih. Salah satu kami berada di sisi kanan dan yang lain berada di sisi kiri. Fadonantu anna sahibi saya kilul kalam ilayya. Dan aku menyangka bahwa rekanku, yaitu Humaid bin Abdurrahman, akan menyerahkan permasalahan ini untuk aku sampaikan. Yakni, mencukupkan salah satu dari mereka untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada Ibnu Umar. Fakultu, maka aku pun berkata, Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an, wa yataqaffarun al-ilm. Wadakara min sya'nihim. Yahya bin Ya'mar menyatakan, wahai Abu Abdurrahman, telah muncul di belakang kami orang-orang yang mereka membaca Al-Quran dan juga mempelajari ilmu dan juga menyebutkan hal-hal mereka yang bagus-bagus disebutkan. Kemudian setelah itu, wa annahum yaz'umun an la qadar wa annal amra unuf. Satu perkara, yakni mereka ini beranggapan tidak ada takdir. Dan perkara ini adalah perkara yang baru. Maksudnya bahwa Allah tidaklah mengetahui satu perkara kecuali setelah terjadinya. Maka Abdullah ibn Umar mengatakan, فَإِذَا لَقِيْتَ هَاُلَىٰ jika kamu bertemu lagi dengan mereka-mereka ini, فَاخْبِرْهُمْ beritakan kepada mereka, أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءٌ مِّنِّي bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِيَ Abdullah ibn Umar demi Allah yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya, law anna li ahadi mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'min bil qadar. Seandainya saja salah seorang mereka memiliki gunung emas, lantas mereka infakkan gunung emas tersebut fi sabilillah untuk Allah, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Jadi perkara-perkara yang bersifat membawa kepada urusan yang besar itu jangan kemudian berani-berani seseorang ya lancang mendahului para ulama. Perkara seperti ini ditanyakan oleh dua orang tabi'in kepada Abdullah ibn Umar. Terlebih perkara-perkara yang membawa kepada safkud dima, penumpahan darah, teror, gangguan keamanan dan yang semisalnya. Jadi ini yang pertama dari asbab yang membawa kepada pemikiran-pemikiran radikal, ya, jauhnya dari ulama dan salahnya dalam metode mengambil ilmu. Kemudian yang kedua, di antara bentuk inhiraful fikr, di antara bentuk daripada penyimpangan dalam pola fikir adalah mengambil daripada zahir nas. Mengambil daripada zahir-zahir nas, nusus, tanpa memperhatikan fiqih, pemahaman yang benar terhadap nas-nas tersebut. Tidak pula memperhatikan dalalatul mafhum. Tidak pula memperhatikan qawaidul istidlal, kaidah-kaidah dalam berdalil. Tidak pula kemudian jam'ul adillah, mengumpulkan dalil-dalil yang lainnya. Ini ada mujmal, ini ada mufas. Apa yang khusus, apa yang umum dibawa kepada yang khusus. Apa yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Dan yang semisalnya. Kurang dalam memahami perkara ini dan sekedar ada dalil dicomot dan kemudian diambil sesuai dohirnya. Ya. Seperti kalimat, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Inil hukmu illa lillah. Kalimat-kalimat yang benar. Tetapi difahami tidak dengan pemahaman dan kaidah-kaidah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dan tidak mempedulikan pemahaman para sahabah dalam memahami satu nas. Apa yang dimaksud dengan faulaika humul kafirin di situ? Para sahabat dan para tabi'in menyatakan kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak sampai pada kekufuran. Tafsiran ini mereka tidak pedulikan. Mereka kesampingkan. Dan rincian permasalahan terkait dengan berhukum kepada selain yang apa Allah, dengan selain apa yang Allah turunkan, ini mereka kesampingkan. Penjelasan-penjelasan dari para ulama kita. Ini diantara sebab yang membawa kepada kesalahan pola fikir. Menyebabkan kepada kesesatan dan penyimpangan. Yang paling beratnya adalah bermudah-mudah dalam mengkafirkan. Mereka dengan sangat mudahnya mengkafirkan baik kepada individu ataupun kepada kelompok tertentu. Dipukul rata demikian. Siapa yang melakukan satu tindakan demikian maka dia kafir. Kemudian di saat melihat ada orang yang melakukannya langsung dikatakan sebagai orang yang kafir. Padahal di sana ada dhawabit, ada patokan-patokan, ada kaidah-kaidah di dalam mengkafirkan. Tidak kemudian semudah itu. Dan telah datang banyak sekali nas-nas yang memberikan tahdzir, peringatan dalam hal orang yang bermudah-mudah mengkafirkan. Al-wa'idus syadid, ancaman yang cukup keras bagi orang yang mudah-mudah mengkafirkan saudaranya sesama kaum muslimin. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Apabila salah seorang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir." Dia menuduh saudaranya sebagai orang yang kafir. Maka sungguh kalimat itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang pantas si kafir, saudaranya dikatakan, "Wahai kafir." Maka kembali kepada orang yang dikatakan. Tetapi jika tidak, maka justru membalik dan kembali kepada pengucapnya. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a rajulan bil kufur aw qala aduwallah wa laisa kadzalik illa har 'alai." Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kalimat kafir atau mengatakan wahai musuh Allah, padahal orang yang dikatakan demikian bukan musuh Allah dan bukan orang kafir, maka kalimat itu justru kembali kepada dia. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. satu hukum, ya, beda antara mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan kekafiran dengan mengatakan siapa yang melakukannya berarti dia telah kafir. Ini berbeda. Untuk memberikan tahkim, menentukan satu hukum dan menerapkannya kepada seseorang tertentu, maka ini ada dhawabitnya. Harus terpenuhi syaratnya dan terhilangkan mawani'nya, penghalang-penghalangnya untuk dikafirkan. Sebagaimana contoh-contoh di dalam syariat ini banyak. Seperti contoh ini, ya, orang yang mengucapkan kalimat Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini ucapan kekufuran atau bukan? Kekufuran jelas. Kufrun sharih. Akan tetapi dia ucapkan karena keliru. Apakah kemudian dikafirkan? Jawabannya tidak. Demikian pula seseorang disebutkan di dalam hadis, ya, Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW bercerita tentang seseorang yang dia meminta di saat nanti mati supaya dibakar dan abunya ditebar di lautan di hari yang angin bertiup kencang. Disebutkan di situ, kana rajulun mimman kana qablakum. Dahulu ada seorang lelaki dari orang-orang sebelum kalian. Yusi'udzan bi'amalihi. Dia su'udzan terhadap apa yang telah dia lakukan. Dalam artian, dia ini seorang ahli maksiat, banyak berbuat dosa. Kalau dia nanti bertemu dengan Allah, maka pastinya Allah akan mengadab dan menyiksa dia. Faqal, maka dia menyatakan li ahli, kepada keluarganya, berwasiat, idza ana muttu fakhuzuni fadharuni fil bahr fi yaumin sa'if. Kalau aku nanti mati, maka ambillah jasadku, kalian bakar, kemudian setelah itu abunya kalian tebar di lautan pada hari yang angin bertiup kencang. Fafa'alu bihi. Maka keluarganya pun melakukannya. Fajama'ahullah. Lantas Allah mengumpulkan lagi bagian-bagian tubuhnya. Tsumma qal. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ma hamalaka 'alal ladzi shana'ta? Apa yang membawa kamu melakukan perbuatan itu? Qal, dia menjawab, ma hamalani illa makhafatak. Tidak ada sesuatu yang membawaku melakukan itu kecuali karena aku takut kepadamu, ya Allah. Dia merasa bahwasannya dengan perbuatan dia itu dia akan selamat dari murka Allah. Karena Allah tidak akan mungkin sanggup untuk mengembalikan dia. Menghidupkan dia. Jasadnya telah hancur, luluh. Dan bahkan telah ditiup angin. Ditebangkan kesana kemari. Maka dengan sebab rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, dia melakukan hal tadi. Faghfaralah. Allah mengampuninya. Dikeluarkan oleh Bukhari. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan, fahada rajulun syakka fi qudratillah. Maka laki-laki ini, dia ragu-ragu terhadap kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi i'adatihi idza dzuriya. Dia ragu-ragu akan kemampuan Allah untuk bisa mengembalikan dia seperti semula di saat tubuhnya telah hancur luluh dan telah menjadi debu dan diterbangkan oleh angin. Bal i'taqada annahu la yu'ad. Bahkan dia berkeyakinan dengan cara itu dia tidak akan lagi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza kufrun bittifaqil muslimin. Tentu keyakinan seperti ini merupakan keyakinan kufur dengan kesepakatan kaum muslimin. Lakinnahu kana jahilan la ya'lamu dzalik. Tetapi dia ini orang yang jahil, dia tidak tahu akan hal tersebut. Wa kana mu'minan, di mana dia seorang mukmin, ya khafullah an yu'aqibah. Dia takut kalau Allah akan mengadabnya. Fa ghafarallahu bidzalik. Maka Allah kemudian mengampuninya dengan sebab itu. Jadi tidak setiap keyakinan, tindakan, perbuatan yang disepakati akan kekufurannya, kemudian pelakunya serta merta menjadi kafir. Ada di sana dhawabit, ada di sana syurut yang harus terpenuhi. Tapi kemudian perkara berikutnya yang juga merupakan bagian daripada inhiraf, ya, penyimpangan dalam pola fikir, adalah kebodohan dan ketidaktahuan seseorang terhadap maqasidus syariah, maksud-maksud pensyariatan, yakni tujuan-tujuan satu syariat, ataupun hikmah-hikmah dalam satu syariat, ataupun makna-makna yang terkandung dalam satu syariat, ataupun kemaslahatan-kemaslahatan yang dituntut dan diinginkan dengan adanya satu syariat. Dan tentunya perkara ini kembalinya adalah kepada para ulama ar-rabbaniyin ar-rasikhina fil ilm, yang mengetahui tentang masalah-masalah tersebut. Mengetahui tentang rincian hukum-hukumnya, tujuan-tujuan satu pensyariatan, hikmah-hikmah di dalamnya. Ini adalah para ulama ar-rasikhun. Adapun selain mereka, mereka hanya mengambil sebagian secara parsial daripada nas dan dalil, kemudian mereka mengambil dengan pendapatnya, berpendapat dengan satu nas tetapi menggunakan pendapatnya sendiri, mengesampingkan berbagai macam masalah amah, kemaslahatan-kemaslahatan yang umum. Dan terkadang di samping ketidaktahuan tersebut, ada sebagian daripada hawa nafsu yang tersimpan dan terpendam di dalam jiwanya, yang hal tersebut membawa kepada kerusakan-kerusakan, membawa kepada penyimpangan-penyimpangan. Wallahul musta'an. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Itu diantara gambaran yang pertama, sebab yang secara langsung membawa kepada adanya pemikiran-pemikiran radikal, yakni kesalahan dalam pola fikir. Yang kedua, jadi kesalahan dalam pola fikir ini ada beberapa asbab. Tadi telah disebutkan. Tapi yang kedua adalah makar daripada musuh-musuh Islam. Ini juga menjadi sebab secara langsung. Permusuhan antara al-haq dengan al-batil adalah sesuatu yang telah berjalan semenjak lama dan tetap akan terus berlaku sampai hari kiamat tiba. Semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak Rasulullah SAW diutus, maka berbagai macam bentuk konspirasi, makar, tipu daya terhadap agama ini dan terhadap Rasulullah dan terhadap pengikut-pengikut beliau terus berkesinambungan. Ya, terus berkesinambungan. Dan akan senantiasa seperti itu sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menangkan agamanya di atas orang-orang kafir seluruhnya. Allah azza wa jalla telah tetapkan hal tersebut. Dan Allah beritakan bahwa mereka akan senantiasa membuat konspirasi. Ya. Mereka akan senantiasa membuat berbagai macam daya upaya propaganda untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tidak akan berhenti selamanya hingga kaum muslimin mau kembali kepada kesesatan dan kekafiran. Allah menyatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan akan senantiasa mereka memerangi kalian sampai mereka mampu, sampai mereka mengembalikan kalian kepada kemurtadan dari agama kalian jika mereka mampu. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, aihum muqimuna ala akhdath dhalika wa 'adhamih, yakni mereka akan senantiasa melakukan hal tersebut dengan sebesar-besarnya upaya. Ghair ta'ibin wala naji'in, mereka tidak akan pernah mundur daripada aktivitas tersebut. Terus membuat berbagai macam propaganda-propaganda menghancurkan Islam. Demikian pula Syekh Sa'di memberikan gambaran yang lebih rinci. Hadzal wasfu ammun likullil kuffar. Sifat ini, ya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kalimat ini merupakan sifat yang umum bagi setiap orang kafir. La yazaluna yuqatilun ghairahum hatta yarudduhum an dinihim. Mereka akan senantiasa memerangi selain mereka sampai mengembalikan orang-orang tersebut kepada agama mereka. Wa khususan ahlul kitab minal yahud wan nasara, dan terkhusus ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Allahu al-jam'iyat, mereka membuat berbagai macam yayasan-yayasan. Wa nasarud du'at, mereka menyebarkan berbagai macam misionaris-misionaris. Wabatul atibba, dan juga mereka mengirim berbagai macam dokter-dokter, banyak daripada dokter-dokter, membuka daripada pelayanan-pelayanan kesehatan secara gratis yang mereka sebut sebagai hari kasih dan semisalnya. Wabanau al-madaris, mereka membuat berbagai macam madrasah-madrasah. Lijadbil umam ila dinihim, untuk menarik umat-umat yang lain kepada agama mereka. Wa idkhalihim alaihim, untuk masukkan mereka kepada agama mereka. Kullu ma yumkinuhum minasyabah, mereka akan masukkan berbagai macam. Kullu ma yumkinuhum, apa saja yang mereka memungkinkan untuk mereka masukkan dari berbagai macam subhat-subhat. Allati nusakkikuhum fi dinihim, yang mampu mereka lakukan untuk membuat keraguan-raguan dalam agama-agama yang lain. Ini merupakan sesuatu yang sifatnya terus-menerus berlaku. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha terhadap engkau orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau, sampai kalian mengikuti milahnya mereka, mengikuti agamanya mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Propaganda-propaganda musuh-musuh Islam yang begitu sangat besar, ini merupakan sesuatu yang juga menjadi sebab utama terjadinya berbagai macam radikalisme di dalam agama kita. Kedzaliman-kedzaliman musuh-musuh Islam terhadap negara-negara Islam, terhadap kaum muslimin, penindasan, kemudian juga operasi-operasi militer yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai macam belahan dunia, itu juga merupakan sesuatu yang besar pengaruhnya terhadap bermunculannya berbagai macam bentuk terorisme yang ada di negeri ini ataupun di negeri-negeri yang lainnya. Maka mereka, orang-orang kufar, adalah pihak yang paling bertanggung jawab terjadinya berbagai macam radikalisme yang ada di tubuh kaum muslimin. Jadi radikalisme itu bukan sama sekali sedikit pun bagian dari Islam. Itu merupakan upaya daripada musuh-musuh Islam menjelekkan citra Islam dan menghancurkan Islam dari dalam. Maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa waspada menghadapi daripada berbagai macam ancaman-ancaman tersebut. Ini merupakan asbab yang sifatnya langsung, ya. Kesalahan dalam pola pikir, penyimpangan dan kerancuan dalam memahami agama dan minimnya bekal dalam agama seseorang, itu yang pertama. Dan penyebabnya ada beberapa poin tadi. Yang kedua adalah konspirasi musuh-musuh Islam. Adapun sebab-sebab yang tidak secara langsung, secara singkat kita sampaikan, adalah yang pertama ta'assub al-asobiyah terhadap jamaah-jamaah tertentu, kelompok-kelompok tertentu, firqah-firqah tertentu, di mana mereka masing-masing merasa bangga dan merasa benar di atas apa yang menjadi keyakinan mereka. Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan hal tersebut. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, orang-orang yang berpecah belah dalam agamanya, masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada di dalam kelompoknya. Orang-orang yang telah terbelenggu dengan rantai hizbiyah ini, sulit bagi mereka untuk bisa keluar. Seolah-olah kebenaran hanya apa yang ada pada kelompoknya semata. Ta'assub terhadap apa yang ada di dalam jamaahnya. As-Saukani rahimahullah menyatakan, wa'alam, ketahuilah, annahu kama yatasabbab anit ta'assub muhiqqa barakatil ilm wa dhihab raunaqihi wa zawal ma yatarattab alaihi minas thawab kadzalika yatarattab alaihi minal fitan al mufdiya ila safkid dima. Dan ketahuilah bahwasannya ta'assub sebagaimana ta'assub tersebut akan menyebabkan hilangnya barokah ilmu dan akan melenyapkan sinar daripada ilmu dan akan menghilangkan pula hasil daripada pahala daripada ilmu. Demikian pula akan menghasilkan berbagai macam petaka-petaka yang membawa kepada safkud dima, tertumpahkanlah darah, tertumpahkannya darah, wahadkil haram dan terlanggarnya kehormatan, watamzikil a'rab dan terobek-robeknya kehormatan, wastihlal ma huwa fi ismati syara' dan penghalalan terhadap apa-apa yang berada dalam jaminan syariat ini, ma la yakhfa 'ala 'aqil, sesuatu yang tidak tersamarkan bagi orang yang berakal, wala yaqlu 'asrun min al-'usur wala qatar min al-aqtar min wuqu'i dzalik. Dan beliau mengatakan hampir-hampir tidak ada dari satu masa, dari masa-masa yang ada, dari satu tempat, daripada tempat-tempat yang ada, melainkan hal tersebut terjadi. Wahada ya'rifu kullu man lahu khibrah bi ahwalin nas. Dan ini perkara yang akan diketahui oleh setiap orang yang memperhatikan kondisi-kondisi manusia. Disebutkan oleh beliau di dalam kitab Adabut Thalab wa Muntaha al-Arif. As-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Ali As-Saukani rahimahullah. Maka untuk mengatasi hal ini, adanya ta'assub terhadap kelompok dan golongan tertentu ataupun tokoh tertentu dan yang semisalnya, wajib atas kita untuk senantiasa menanamkan di dalam jiwa-jiwa kita ta'zimul haq, pengagungan terhadap al-haq, yakni al-kitab wa sunnah bifahmi salaful ummah. Al-Kitab, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dengan difahami sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Kemudian sebab yang kedua, ini juga merupakan sebab yang tidak secara langsung. Seorang yang tumbuh di lingkungan, di mana lingkungan tersebut lingkungan yang sangat-sangat kental dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran ekstrim dan radikal. Maka lingkungan yang seperti ini pengaruhnya begitu sangat besar terhadap para pemuda kita, terkhusus di saat para pemuda tersebut mereka tidak memiliki bekal agama yang cukup untuk melindungi dirinya dari subhat-subhat. Mereka akan sangat mudah sekali tersambar berbagai macam subhat-subhat dan pemikiran-pemikiran radikal tersebut. Maka ini merupakan tugas bagi setiap kita atau bagi setiap para ulama dan thullabul ilm senantiasa memberikan benteng kepada para pemuda Islam dengan durus, pelajaran-pelajaran, ya, menyampaikan berbagai macam halaqah-halaqah ilm untuk membentengi pemuda-pemuda kita dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, semangat yang tidak terbimbing. Ghirah terhadap agama yang besar, tetapi tidak mendapatkan bimbingan-bimbingan yang benar. Mereka melihat berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, kezaliman-kezaliman, ya, yang dialami oleh kaum muslimin. Melihat berbagai macam hal-hal, kerusakan-kerusakan yang ada di lingkungannya, di masyarakatnya. Sedangkan mereka ingin untuk melakukan ingkarul mungkar. Mereka melihat adanya fadilah ingkarul mungkar, keutamaan yang besar tentang jihad fisabilillah. Maka kemudian mereka tersulut, terbangkitkan gairahnya untuk membuat perbaikan, satu niatan yang sangat mulia pada hakikatnya, tetapi tidak diimbangi, ya, tidak berbanding lurus dengan ilmu yang ada pada mereka. Semangat semata, akan tetapi tidak diimbangi dengan bekal yang mencukupi daripada ilmu agama. Sehingga hal tersebut menyebabkan mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Tidak mengetahui tentang dhawabit syar'iyah dalam ingkarul mungkar. Kaidah-kaidah dalam merubah kemungkaran. Maka mudah sekali bagi mereka untuk kemudian tersambar dari berbagai macam pemikiran-pemikiran dan subhat-subhat, mengajak kepada apa yang diistilahkan dengan jihad. Padahal itu bukan jihad sama sekali. Itu adalah kerusakan murni. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tentunya merupakan sebagian, ya, daripada asbab terjadinya berbagai macam radikalisme yang ada di belahan bumi, tidak hanya di Indonesia ini. Dan masih ada pembahasan yang tersisa ini, nanti kita jeda sejenak untuk bisa mengambil nafas sebentar. Nanti kita akan lanjutkan setelah ini, mungkin setelah 1/4 jam dari sekarang, tentang solusi daripada berbagai macam bentuk radikalisme ini, bagaimana penanganannya, bagaimana jalan keluarnya, insyaallah taala. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.